kasih Oscar Community, semoga kedepannya makin banyak rezekinya, amin ya. Oke, baiklah, ini cukup sekian dulu dari Tasya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat AMC, SNC, semuanya yang udah hadir.